Publik Tengko cinta damai betul. Dengan slogan kami bukan arogan tapi menjaga kehormatan. Luar biasa. Baik saudara-saudaraku, acara ini akan kami buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tepatnya di edisi hari Minggu tanggal 20 Maret 2017, dalam tema acara memperingati hari ulang tahun Republik Tengku yang digelar bareng bersama seluruh masyarakat Dukuh Lembang Wetan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Namun sebelumnya kami ucapkan ribuan rasa terima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara, dan semoga saja di acara hari ulang tahun Republik Tengku yang ke-10, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Republik Tengku selalu jaya betul. Tetap dalam program kami bukan arogan tapi menjaga kehormatan. Luar biasa, ribuan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Dusun Lembang Wetan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, dan spesial dari Ketua Panitia Penyelenggara dan juga seluruh teman-teman pemuda generasi penerus bangsa yang sangat energik, yang sangat semangat sekali. Dan di acara hari ulang tahun Republik Tengku yang ke-10, semoga saja acara ini bisa berjalan lancar. Namun sebelum acara dimulai, ribuan rasa terima kasih kepada seluruh penonton dan khususnya teman-teman pemuda pemudi Republik Tengku yang saat ini memakai baju hijau Tosca yang selalu semangat. Bareng bersama The Best Dangdut Koplo Jawa Timur, Barometer Dangdut Koplo Jawa Timur, Beledek Dangdut Nusantara, Yu Palapa. Siang hari ini bareng bersama Republik Tengku menghadirkan 10 artis idolanya Jawa Timur. Wah, luar biasa. Jadi temanya Republik Tengku berdangdut, Republik Tengku benar-benar bergoyang. Untuk mewakili dari teman-teman panitia, ini ada pemotongan tumpeng yang akan dipotong oleh Mas Sobri dan diberikan kepada Bapak RW. Dan sekali lagi marilah kita saksikan bersama pemotongan kue di acara hari ulang tahun, atau pemotongan tumpeng di acara hari ulang tahun Republik Tengku yang ke-10. Mas Sobri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Republik Tengku. Wah, harapan kami semoga saja Republik Tengku di hari ulang tahun yang ke-10 ini akan selalu jaya, jaya untuk selama-lamanya. Dan langsung saja diiringi oleh lagu selamat hari ulang tahun spesial untuk Republik Tengku. Bukan. SNP Indonesia nyanyi. Semoga Tuhan ucapin apa sama teman-teman Republik Tengku? Selamat ulang tahun buat Republik Tengku. Iya, Tengku. Semoga jaya dan sukses selalu ya. Amin. Ditunggu sawerannya, jangan lupa, jangan sedikit yang banyak, yang merah kalau bisa. Ambil uang yang banyak ya. Besok pasti rezekinya diganti sama Allah. Amin.